Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Maju. Jangan bersandar ya, Mas. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-100. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-101 sampai 103. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Masih tentang Bani Israel, Ahlul Kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yang rasul tersebut membenarkan apa yang ada pada mereka, itu kitab yang ada pada mereka. Kemudian nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah, sekelompok dari ahlul kitab al-yahud atau nasara, sekelompok dari orang-orang Ahlul Kitab, mereka melemparkan kitabullah, melemparkan kitab Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka lemparkan wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Pura-pura jahil, pura-pura bodoh tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pura-pura enggak tahu. Inilah kondisi mereka ahlul kitab, atau sekelompok sebagian ahlul kitab, ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka ahlul kitab, yaitu kalangan dari Yahud, Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan yang mengatasnamakan kerajaan Sulaiman. Itu mereka mengikuti sihir yang diajarkan oleh syaitan, yang syaitan mengatasnamakan sihir tersebut atas nama kerajaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidaklah beliau alaihi salatu wassalam mempelajari sihir dan mengajarkan sihir, tidak. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi yang kafir adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihr, yang mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malaikaini bibabil Harut wa Marut, dan mereka mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat tersebut mengajarkan sihir, akan tetapi tidaklah kedua malaikat tersebut mengajarkan sihir kepada mereka sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami adalah ujian, cobaan bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur, jangan kalian mempelajari sihir ini. Diingatkan dulu supaya nanti tidak ada hujah di akhirat. Diingatkan dulu bahwasannya malaikat atau dua malaikat tersebut, Harut dan Marut, mengajarkan sihir tersebut karena sebagai ujian, cobaan. Dan sebelum mengajarkan, mereka pun mengatakan nahnu fitnah, fala takfur, kami adalah ujian, maka jangan kalian kafir. Fayata'allamuna minhuma, tetapi al-Yahud, orang-orang Yahudi, mereka enggan kecuali pengen belajar sihir tersebut. Fayata'allamuna minhuma, mereka mempelajari sihir dari keduanya, Harut dan Marut. Ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawjih, mempelajari sihir yang dengannya mereka bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka bisa memudaratkan dengan sihir tersebut kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, kecuali jika Allah menakdirkan. Fayat wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari perkara yang memudaratkan mereka, yang berbahaya bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ini menunjukkan sihir madaratun mahdhah. Naam, isinya adalah bahaya atau madarrah yang murni, tidak ada kebaikan sama sekali. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah tahu, orang-orang Yahud yang mempelajari sihir ini, mereka telah tahu bahwasanya orang yang membeli sihir tersebut, yang mau belajar sihir dan mempelajarinya, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagian di akhirat nanti. Mereka tahu kalau yang mempelajari sihir adalah kafir. Walabisa masyarau bihi anfusahum, betapa buruknya apa yang mereka lakukan, yaitu menjual diri mereka, naam, atau membeli sihir, naam, untuk menukarnya dengan diri mereka, menjual diri-diri mereka untuk mendapatkan sihir. Laukanu ya'lamun, betapa buruknya perbuatan mereka itu. Laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau, jika seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, la masubatu min indillahi khair, sungguh pahala di sisi Allah itu lebih baik. Laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahuinya. Taib, masih tentang kondisi ahlul kitab dari kalangan Yahud, Bani Israel. di mana mereka mengingkari Rasul yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Akan tetapi mereka sekelompok ahlul kitab tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengharuskan mereka untuk melempar kitabullah, kitab yang Allah turunkan kepada mereka, di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka enggak tahu, enggak mengerti. Padahal mereka tahu benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, karena telah ada dalam kitab-kitab mereka. Ini berarti mereka mengingkari kitab yang Allah turunkan kepada mereka sendiri. Dengan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, berarti mereka mengingkari kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka mengingkari kitab mereka sendiri. Mereka tidak mau mempelajari ilmu para nabi dan para rasul. Bahkan mereka lebih condong kepada apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka lebih condong untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibacakan oleh syaitan. Itu lebih cenderung untuk belajar sihir daripada belajar ilmu para nabi dan para rasul. Ini kondisi sebagian sekelompok ahlul kitab. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat-ayat ini. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Itu mengikuti na'am ajaran sihir yang diatasnamakan kerajaan Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam tidaklah mendapatkan kerajaan tersebut dengan cara sihir, tidak. Ya, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara sihir seperti na'am tuduhan syaitan untuk menjerat na'am orang-orang Yahudi. Kemudian qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini penjelasannya panjang beliau ya. Nah. Sehingga mungkin agak cepat kita baca. Ai makna ayat di atas. Wala ma ja'ahum hadzal rasulul karim bil kitabil azim bil haqqil muwafiq lima ma'hum. Ketika datang kepada mereka rasul yang mulia ini dengan membawa Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an yang agung, yang membawa kebenaran yang sesuai dengan kitab yang ada pada mereka. Wa kanu yaz'amuna annahum mutamassikuna bikitabihim, yang mereka mengaku, itu ahlul kitab, yang mereka mengaku berpegang teguh dengan kitab mereka. Ketika datang rasul kepada mereka, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada pada mereka, falamma kafaru bihadzal rasul, ya, tetapi mereka kufur kepada rasul tersebut. Sehingga falamma kafaru bihadzal rasul, ketika mereka kafir, ingkar terhadap rasul ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabima jaa bihi, dan ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitabullah, sebagian kelompok ahlul kitab melemparkan kitabullah, alladzi unzila ilaihim, yang telah diturunkan kepada mereka, aitarahuhu rogbatan anhu, yaitu mereka melemparkannya karena benci, benci dengan kitabnya sendiri. Nah, wara'a dhuhurihim, mereka lemparkan ke belakang punggung mereka. melempar kitabullah ke belakang punggung, ya. Hadza ablagh fil i'rad. Ini lebih gamblang menunjukkan berpalingnya mereka. Kalimat ini kalimat yang gamblang yang menunjukkan berpalingnya ahlul kitab dari kitabullah. Ka'annahum fi fi'lihim hadza minal jahilin. Seakan-akan mereka ini orang jahil, orang enggak tahu. Wahum ya'lamuna sidqahu, padahal mereka mengerti dan tahu benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqiyata ma ja'a bihi, dan mereka tahu benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka lempar kitab mereka di belakang punggung mereka, seolah-olah enggak tahu, seolah-olah enggak ngerti. Padahal mereka mengerti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Tabayyana bihadza, maka jelas dengan ayat ini, anna hadzal fariqa min ahlil kitab, bahwasannya sekelompok ahlul kitab ini lam yabqa fi aydihim syai'un, tidak tersisa di tangan mereka sedikit pun. Haif lam yu'minu bihadzar rasul, di mana mereka tidak beriman kepada rasul ini, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara kufruhum bihi kufran bikitabihim, maka jadilah kekufuran mereka itu adalah kekufuran terhadap kitab mereka sendiri. Kekufuran mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekufuran terhadap kitab mereka sendiri. Min hais la yashurun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Nah, enggan mengikuti dan mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pura-pura enggak tahu. Pura-pura jahil. Padahal tahu. Walamma kana minal awaidil qadariyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa'u bihi falam yantafi' ubtuliya bil ishtighali bima yadurruh. Ini kaidah yang penting. Ketika termasuk dari hikmah takdir dan hikmah ilahiyah, hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa barang siapa yang meninggalkan perkara yang bermanfaat, perhatikan, termasuk daripada hikmah takdir dan hikmah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa barang siapa yang meninggalkan perkara yang bermanfaat, wa amkanahul intifa'u bihi, dan memungkinkan baginya untuk mengambil manfaat, falam yantafi', tetapi dia tidak mengambil manfaat dari perkara tersebut. Paham ya? Orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, padahal dia bisa melakukannya, bisa mengambil manfaat dari sesuatu tersebut, tetapi dia tidak mau mengambil manfaat, ubutiliya bistighali bima yadurruh, maka dia akan diuji dengan melakukan kesibukan-kesibukan yang berbahaya baginya. Nah, ini penting. orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, ya, padahal dia mampu dan memungkinkan baginya untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut, tetapi dia tidak mau mengambil manfaat, ya, maka dia akan diuji, ya, dengan kesibukan-kesibukan yang berbahaya baginya. Contohnya tadi, dalam ayat ini kondisi orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud enggan mengambil perkara yang bermanfaat bagi mereka, yaitu mengimani Rasulullah SAW dan kepada yang beliau bawa, yaitu Al-Quranul Karim yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan mereka enggan mengambil manfaat dari kitab Taurat yang turun kepada mereka. Karena dalam Taurat disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka enggan mengambil manfaat dari kitab tersebut. Ya. Maka apa? Akan diuji dengan perkara yang membahayakannya. Akan diuji dengan kesibukan yang bisa membahayakannya. Setelah mereka enggan mengambil manfaat dari kitabullah yang Allah turunkan kepada mereka, enggan mengambil manfaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus, ya, kepada mereka, maka mereka diuji dengan sebaliknya, apa? Sibuk dengan ilmu sihir. Nah, enggan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang bermanfaat bagi mereka, maka mereka diuji dengan sibuk, ya, dengan kesibukan yang berbahaya bagi mereka, yaitu mereka sibuk dengan sihir dan meninggalkan ilmu yang diajarkan para nabi dan para rasul. Ini kaidah penting, bahwa orang yang meninggalkan perkara yang bermanfaat dan memungkinkan bagi dia untuk mengambil manfaat dari perkara tersebut, tetapi dia tidak mau mengambil manfaat dari perkara tersebut, maka dia akan diuji dengan kesibukan yang berbahaya baginya. Kaman taraka ibadat ar-Rahman ubtuliya bi'ibadatil awthan. Seperti orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah, dia akan diuji dengan ibadah kepada berhala. Dia enggan ibadah kepada Allah, kemudian setelah dia enggan ibadah kepada Allah, kepada siapa dia beribadah? Kepada selain Allah, kepada berhala. Wa man taraka mahabbatallahi wa khaufahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khaufihi wa raja'ihi. Barang siapa yang meninggalkan kecintaan kepada Allah, meninggalkan rasa takut kepada Allah, meninggalkan rasa harap kepada Allah, maka dia akan diuji dengan yang sebaliknya. Dia akan diuji dengan kecintaan kepada selain Allah. Dia akan diuji dengan takut kepada selain Allah. Dia akan diuji dengan berharap kepada selain Allah. Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Dan barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, tidak menginfakkan hartanya pada ketaatan kepada Allah, maka dia akan membelanjakan hartanya dalam jalan-jalan syaitan, dalam ketaatan kepada syaitan. Allah uji dengan perkara yang berbahaya baginya. Orang yang meninggalkan perkara yang bermanfaat, padahal dia bisa mengambil manfaat dari perkara tersebut, tetapi dia tidak mau mengambil manfaat darinya, maka dia akan diuji dengan kesibukan yang berbahaya baginya. Seperti orang yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan diuji dengan beribadah kepada berhala dan selain Allah. Seperti orang yang tidak mencintai Allah, tidak takut kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, maka dia akan diuji dengan cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, dan berharap kepada selain Allah. Contoh yang lain, orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan membelanjakan hartanya di jalan-jalan syaitan. Wa man taraka dzulla li rabbih, dan barang siapa yang tidak merendahkan dirinya, tidak menghinakan dirinya kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah, ubtuliya bidzulli lil abid, akan diuji dengan merendahkan diri kepada makhluk. Orang yang tidak merendahkan diri kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, akan diuji dengan merendahkan diri dan tunduk kepada makhluk. Wa man tarakal haqqo ubtuliya bil batil, dan orang yang meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan kebatilan. Orang yang tidak mengambil kebenaran, atau orang yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan diuji dengan na'am mengikuti kebatilan, wal iyadzu billah. Kadzalika haula'il yahud, demikian pula orang-orang Yahudi. Lamma nabadzul kitab Allah, ketika mereka melemparkan kitab Allah, ittaba'u ma tatlu syayatin, maka mereka mengikuti ajaran-ajaran yang dibacakan oleh syaitan. Wa takhtaliku minas sihri 'ala mulki Sulaiman, yang syaitan mengada-adakan sihir dan mengatasnamakan kerajaan Sulaiman. Mereka memberitakan berita dusta kepada manusia bahwasannya Sulaiman mendapatkan kerajaan tersebut karena sihir. Ini adalah tuduhan dusta. Wa takhtaliku minas sihri 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengada-adakan sihir atas nama kerajaan Sulaiman. Hais akhrajat asyayatinu linnasi sihra, di mana syaitan mengeluarkan na'am sihir kepada manusia. Wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'miluhu wa bihi hasala lahul malakul 'adzim, dan mereka menduga atau menuduh bahwasannya Sulaiman alaihi salatu wassalam menggunakan sihir, dan dengan sihirlah Sulaiman bisa mendapatkan kerajaan yang sebesar itu. Ini tuduhan mereka. Wahum kadzabatun fi dzalik, dan mereka dusta dalam tuduhan tersebut. Falam yasta'milhu Sulaiman, dan Sulaiman sama sekali tidak menggunakan sihir. Bal nazzahahu shadiq fi qilihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar ucapannya, Allah mensucikan Sulaiman dari sihir dan dari kesyirikan. Apa kata Allah? Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman kafir, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Sulaiman kafir ay bi ta'allumi sihr, karena sebab mempelajari sihir, tidak. Falam yata'allamhu, Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir. Walakinna syayatina kafaru bidzalik, akan tetapi yang kafir adalah syaitan. Mereka lah yang telah mempelajari atau mengajarkan sihir. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasannya, nah, orang yang mempelajari sihir, mengamalkan sihir, keluar dari daerah keislaman. Sihir adalah salah satu dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sihir salah satu na'am perbuatan yang termasuk dalam kategori nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Karena tidaklah seseorang bisa melakukan sihir kecuali setelah apa? Setelah menjadi orang yang kafir. Nah, setelah menjadi orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Karena kalau dia enggak kafir, syaitan enggak akan ngajarin. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga membersihkan Nabi Sulaiman. Mensucikan beliau dari kekufuran, dari sihir. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah Sulaiman itu kafir. Tidaklah Sulaiman itu mempelajari sihir, tidak. Akan tetapi yang kafir adalah syaitan. Yu'allimuna nassa sihra. Mereka lah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Min idlalihim wa hirsihim ala igwa'i bani Adam. Karena kesungguhan mereka untuk menyesatkan anak Adam. Sehingga syaitan semangat juga mengajarkan sihir kepada manusia. Karena mereka semangat untuk menyesatkan anak Adam. Wa kadzalika taba'a al-yahud as-sihra. Demikian pula orang-orang Yahudi, mereka mengikuti sihir. Alladzi unzila 'alal malakaini al-kainaini bi ardi Babil min ardil Iraq. Orang-orang Yahud, mereka juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua malaikat yang ada di negeri Babil, yang masuk dalam negeri Irak, yang masuk dalam hitungan tanah Irak. Mereka orang-orang Yahud mempelajari sihir dari dua malaikat ini, Harut dan Marut. Yang dua malaikat ini merupakan ujian, cobaan. Unzila alaihi masihru imtihanan wabtilaan minallah li'ibadihi. Diturunkan kepada keduanya, Harut dan Marut, diturunkan sihir kepada keduanya, imtihanan sebagai ujian, wabtilaan dan cobaan, minallahi li'ibadi, dari Allah untuk hamba-hambanya. Fayu'allimanihim sihr, sehingga keduanya mengajarkan orang-orang Yahud tentang sihir. Dan orang-orang Yahud lebih cinta kepada sihir ini. Padahal ada kitabullah yang Allah turunkan kepada mereka. Ada petunjuk yang lebih sempurna yang Allah turunkan kepada mereka. Dua malaikat ini hanya sebagai ujian. Dan malaikat ini sebelum mengajarkan sihir, mereka mengatakan, kami adalah ujian untuk kalian. Maka janganlah kalian pelajari sihir ini. Nah, tetapi apa? Yahud enggan kecuali pengen belajar sihir dan meninggalkan kitabullah. Nah. Taib. Ini menunjukkan sangat berpalingnya, sangat kebangetannya ini. Sekelompok dari ahlul kitab dari kalangan Yahud. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yansahahu wa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfuru. Keduanya, dua malaikat ini, Harut dan Marut, tidaklah keduanya mengajarkan sihir hatta yansahahu, sampai kedua malaikat ini memberi nasihat. Yaqula, dan kedua malaikat ini mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah ujian, cobaan untuk kalian, fala takfur, maka janganlah engkau kafir. Ai la tata'allamu sihr, janganlah engkau belajar sihir, fa innahu kufrun, karena sesungguhnya belajar sihir adalah kekufuran. Fayanhayanihi anis sihr, kedua malaikat ini melarang seseorang dari belajar sihir. Wa yukhbirunihi an martabatihi, dan kedua malaikat ini menjelaskan tentang kedudukan sihir itu, bahwasanya sihir adalah kekufuran. Tetapi mereka enggan kecuali ingin belajar sihir. Fa ta'limu syayatin lis-sihr ala wajhi at-tadlis wal idlal wa nisbatuhu wa tarwijuhu ila man bara'ahu Allahu minhu huwa wa huwa Sulaiman alaihi salam wa ta'limul malaikaini imtihanan ma'a nushihima li alla yakuna lahum hujjah. Maka perbuatan syaitan mengajarkan sihir dalam bentuk tadlis dan idlal, penyesatan dan penisbahan sihir kepada orang yang Allah sucikan dari sihir, yaitu Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan juga dua malaikat yang mengajarkan sihir, itu adalah imtihanan, sebagai ujian, sebagai cobaan. Ma'anushihima, yang kedua malaikat ini mengajarkan sihir dibarengi dengan nasihat. Nah, sebelumnya memberikan nasihat kepada orang yang mau belajar sihir. Li'alla yakuna lahum hujjah, agar supaya tidak ada hujjah, alasan, ya, bagi yang mau belajar sihir tersebut nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaulail yahud yattabi'una sihra alladhi ta'allamahu syayatin. Maka orang-orang Yahudi, mereka mengikuti sihir yang dipelajari oleh syaitan, yang diajarkan oleh syaitan. Wasihrul ladhi yu'allimuhul malakat, dan sihir yang diajarkan oleh kedua malaikat, Harut dan Marut. Fataraku ilmal anbiya, sehingga mereka orang-orang Yahud meninggalkan ilmunya para nabi. Wal mursalin, dan ilmunya para rasul. Wa aqbalu ala ilmi syayatin, dan mereka menyongsong dan menerima ilmu syaitan, yaitu sihir. Wa kullun yasbu ila ma yunasibu, dan semua itu condong kepada yang sesuai dengan hawa nafsunya. Semua itu, setiap orang itu yasbu ila ma yunasibu, setiap orang itu condong kepada perkara yang cocok dengannya. Yahud, kebiasaan mereka menyimpang, menyukai kesesatan, ya otomatis, ya. Naam, condong kepada ilmu sihir daripada ilmu para nabi dan para rasul, meninggalkan kitabullah dan lebih condong kepada ilmu-ilmu sihir. Waliyadzubillah. Summa dzakara mafasidas sihr, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sihir. Qala, Allah berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, sehingga mereka pun mempelajari sihir dari kedua malaikat tersebut, yaitu sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Ma anna mahabbata zawjaini la tuqasu bi mahabbati ghairihima. Padahal kecintaan dua orang suami istri itu enggak bisa dikiaskan dengan kecintaan selain keduanya. Ya. Kecintaan antara suami dengan istri, ya, itu kecintaan yang tidak bisa dikiaskan, ya, dengan kecintaan selain keduanya. Itu kecintaan yang sangat, ya, antara suami dengan istri. Ya. Karena cintalah keduanya menikah. Ya. Karena adanya cinta. Tetapi ini bisa dihancurkan kecintaan ini dengan si sihir. Li'anna Allah qala fi haqqihima. Taib. Kecintaan dua orang suami istri tidaklah bisa dikiaskan dengan kecintaan selain keduanya. Karena Allah berfirman tentang keduanya, suami dan istri, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan, na'am, di antara kalian, antara suami dan istri, mawaddah, kecintaan, wa rahmah, dan kasih sayang. Sehingga suami sayang kepada istrinya, istri sayang kepada suaminya. Karena cintalah mereka hidup berumah tangga. Wa fi hadza dalilun ala anna sihra lahu haqiqah. Kemudian kecintaan ini bisa dirusak oleh sihir. Yang ini menunjukkan bahwasannya sihir itu punya hakikat. Ya. Keliru orang yang mengingkari tentang sihir. Ya. Karena di sana ada sekelompok orang atau manusia yang menisbahkan dirinya kepada Islam, ya, kaum muslimin, tetapi mengingkari sihir, ya. Nah, mengingkari sihir, ya. Menolak hadis-hadis tentang sihir. Waliyadzubillah, kalau seandainya mengingkari ayat ini. Nah, paling jelas ayat ini menunjukkan tentang sihir. Bahwasanya sihir itu memiliki hakikat. Dia bisa memisahkan suami dengan istrinya. Bisa merusak kecintaan suami terhadap istrinya. Wa annahu yadurru biidznillah, dan bahwasanya sihir itu berbahaya. Bisa memudaratkan, bisa berpengaruh dengan izin Allah. Sihir itu bisa berpengaruh dengan izin Allah. Ai bi iradatillah, itu dengan kehendak Allah. Wal idnu nau'an, karena izin dari Allah itu dua macam. Kok Allah mengizinkan sihir? Nah, taib, izin Allah itu ada dua macam. Yang pertama idnun qadari, izin yang qadari. Izin qadari itu mencakup perkara yang Allah sukai dan perkara yang Allah tidak sukai. Nah, maksiat Allah sukai enggak? Tidak Allah sukai, tetapi terjadi? Terjadi. Dan terjadi dengan kehendak Allah. Tetapi apa? Kehendak qadari. Izin qadari. Wahuwa al-muta'alliku bimasyiatillah. Izin qadari adalah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kama fi hadhil ayat, sebagaimana dalam ayat ini. Bahwasanya sihir bisa berpengaruh dengan izin Allah. Nah. Wa idnun syar'i, jenis yang kedua izin syar'i, izin dari Allah yang modelnya izin syar'i atau izin syar'i, yaitu izin Allah terhadap perkara-perkara yang Allah cintai. Wa idnun syar'i, seperti ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya. Tidaklah orang bisa melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan izin Allah. Tidaklah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ke masjid kecuali dengan izin Allah. Nah, ini izin syar'i. Nah, yaitu sesuatu yang Allah sukai, sesuatu yang Allah cintai. Nah. Ini jenis yang kedua, idnun syar'i, kama fi qaulihi ta'ala fil ayati sabiqah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang telah berlalu, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad bi idznillah, dengan izin Allah. Nah, ini izin syar'i. Wa fi hadhihi al-ayati wa ma ashbahuha, dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semodel dengan ini, anal asbaba mahma balagat fi quwwati ta'thir, menjelaskan bahwasanya sebab-sebab, bahwasanya asbab atau sebab-sebab itu sekuat apapun pengaruhnya, seperti sihir dan lain sebagainya, sekuat apapun pengaruhnya, fa innaha tabi'atun lil qada'i wal qadar, maka sesungguhnya sebab-sebab tersebut, na'am, sebesar apapun pengaruhnya, dia mengikuti ketentuan dan takdir Allah. Laisat mustaqillatan fit ta'thir, tidak bersendirian dalam memberikan pengaruh. Walam yukhalifi hadzal asl min firaqil ummati ghairul qadariyah fi af'alil ibad, dan tidak menyelisihi akidah yang seperti ini, tidak menyelisihi keyakinan yang seperti ini, pokok keyakinan yang dasar seperti ini dari kelompok umat ini selain qadariyah. Tidaklah menyelisihi keyakinan atau akidah seperti ini, ya, selain qadariyah. Fi af'alil ibad, yang mereka berakidah qadariyah dalam masalah perbuatan makhluk. Nah, orang-orang qadariyah mereka mengatakan apa? Perbuatan makhluk itu mustaqillah binafsi, berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan Allah. Ini qadariyah, mengingkari takdir, itu intinya. Nah, padahal semua perbuatan hamba dan semua perbuatannya itu adalah, nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang qadariyah mereka mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasannya para hamba itu bersendirian dalam perbuatannya. Nah, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Wajib bagi kita untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja kehendak Allah ada yang kehendak syar'i, ada yang kehendak qadari. Nah, kalau yang syar'i semua yang bagus-bagus, yang Allah cintai. Kalau yang qadari itu masuk yang tidak Allah cintai dan masuk juga na'am apa yang Allah cintai. Za'amu annaha mustaqillatun ghairu tabi'atin lil masyiah. Mereka menyangka, orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir, mereka menyangka bahwasannya perbuatan-perbuatan hamba itu mustaqillah, bersendirian, tidak mengikuti kehendak Allah, berdiri sendiri tidak mengikuti kehendak Allah. Fa akhrajuha an qudratillah, mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba dari takdir Allah. Fa khalafu kitabullah wa sunnata rasulihi, mereka mengingkari atau menyelisihi kitabullah dan menyelisihi sunnah rasulnya. Wa ijma